hancur menderita dirimu disiksa tubuhmu terluka sengsara kau terima hina dipikulnya dosa ditanggungnya darahnya tercurah untuk selamatkan manusia di lurnya di selamatkan ku. pilurnya. Pilurnya sembuhkanku, selamatkanku. Selamatkan ku.